Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة المغرب ينسي حرمتي ينسي مليكا الحمد لله pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua duduk di masjid yang mulia ini. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang menerapkan firman-Nya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya memberi peringatan saling mengingatkan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat dan karunia-Nya. Karena kesyukuran dalam kehidupan seorang hamba adalah lambang kebaikan-Nya. Hal yang menambah nikmat untuk man wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan dikata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan kesyukuran terhadap nikmat akan menolak musibah dan bencana dari seorang hamba. Karena Allah telah menjamin hal ini dalam firman-Nya, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat dan karunia-Nya. Dan juga dari arah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurunna. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri manusia. Di kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak terutama tamir masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semua dan memberikan balasan yang terbaik atas acara kebaikan ini. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, di salat maghrib tadi di rakaat yang pertama kita mendengarkan ayat-ayat yang mulia yang dibaca oleh imam kita di masjid ini. Ayat-ayat dari awal surah Al-Mu'minun patut untuk kita renungi. Kandungan maknanya sangat penting di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. والذين هم عن اللغو معرضون. Orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. والذين هم للزكاة فاعلون. Orang-orang yang selalu menegakkan perbuatan zakat. والذين هم لفروجهم حافظون. Orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Kecuali terhadap istri dan budak yang mereka miliki, sesungguhnya hal tersebut bukanlah hal yang dicela. Bukanlah hal yang dicela. Fama dibataga wara'a dhalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka, mereka selalu menjaganya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Ulaika humul waritsun. Kemudian ditutup penyebutan sifat-sifat orang yang beriman ini dengan menyebutkan pahalanya. Mereka inilah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat yang kita dengarkan tadi di rakaat pertama dari salat maghrib kita. Dan ayat-ayat ini sangat agung. Sekali lagi, hendaknya selalu kita renungi dan kita perhatikan kandungan dan maknanya tidak terlepas dari kehidupan kita. Allah menyebutkan di awal ayat, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Karena keimanan adalah sumber segala keberuntungan, sumber segala kebaikan, sumber segala kebaikan. Keberuntungan dan kebaikan orang-orang yang beriman sangat banyak sekali. Keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Keberuntungan pada diri seorang hamba, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada bangsa dan negaranya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara keberuntungan orang-orang yang beriman, mereka selalu diberi petunjuk, diberi cahaya, dipalingkan dari kegelapan. Allah firman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan di antara keberuntungan mereka, Allah selalu membela mereka dan menjamin segala hal yang mereka perlukan. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan di antara keberuntungan mereka, disiapkan untuk mereka pengampunan dosa. Pengampunan dosa dan peningkatan derajat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, perhatikan, lagi-lagi disebut dengan keimanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya, disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Dan terhadap Rabb mereka selalu mereka bertawakkal. Ya Allah terangkan di antara sifat mereka, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Kemudian Allah firman, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Untuk mereka berbagi derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Sebutkan derajat-derajat yang tinggi. Dan derajat yang tinggi ini umum di dunia dan di akhirat. Wa maghfiratun, dan disebutkan untuk mereka pengampunan. Wa rizqun karim, dan disebutkan untuk mereka rezeki yang mulia. Rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Karena keimanan termasuk hal yang melapangkan rezeki seorang hamba. Melapangkan rezeki seorang hamba. Dan di antara keberuntungan orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala selalu membela orang-orang yang beriman dan menolongnya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah firman, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri mempersaksikan, yaitu pada hari kiamat, di mana setiap jiwa akan datang saksi mempersaksikan setiap amalannya. Iya, kalau dia beramal dengan amalan salih, maka ada yang mempersaksikannya, dari yang mencatat amalannya maupun anggota tubuhnya akan mempersaksikan. Kalau dia menzalimi orang, akan datang saksi yang akan menunjukkan bagaimana kezalimannya. Karena itulah di hari tersebut orang-orang yang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang keindahan dan keberuntungan orang-orang yang beriman, sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasannya. Di akhir ayat ini diuraikan keutamanya, ulaika humul waritsun. Mereka ini orang-orang yang beriman ini adalah para pewaris. Iya, para pewaris. Kita di kehidupan dunia kalau menyebut warisan, mendengarkan bahwa si fulan adalah ahli waris, itu kalimat berarah kepada orang ini akan mendapatkan harta warisan. Iya. Tapi di dalam ayat disebutkan warisan yang lebih indah daripada harta. Warisan yang akan kekal bersamanya, dia akan bawa kepada kehidupan akhirat. Tidak seperti harta, hanya sekadar di dunia saja, tidak menyertainya kelian lahatnya. Karena itu Nabi mengingatkan, yatba'ul mayyit salata. Seorang mayyit diikuti oleh tiga. Yatba'uhu amaluhu wa maluhu wa ahluhu. Dia diikuti oleh amalannya, oleh hartanya, oleh keluarganya. Satu saja yang bersamanya, yaitu amalannya. Duanya, keluarga dan hartanya akan kembali, tidak bisa menyertainya di kehidupannya di alam kubur. Tapi warisan yang satu ini yang disebut di dalam Al-Quran, ini akan selalu bersamanya dan akan menjadi bekal yang baik untuknya. Karena itu Allah ingatkan, ulaika humul waritsun. Mereka inilah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Karena itu saya mengajak para jemaah sekalian untuk merenungi makna ayat-ayat ini. Dan kita akan membaca satu persatu dari ayat ini dan melihat bagaimana sifat-sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Siapa yang ingin memperoleh keimanan, ingin mendapatkan keberuntungan dari keimanan, maka hendaknya dia bersifat dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang disebut di dalam ayat-ayat ini. Dan alhamdulillah sifat-sifat orang-orang yang beriman diterangkan di dalam banyak tempat di Al-Qur'anul Karim. Ya, pokoknya ada di awal surah Al-Baqarah, ada juga di surah Ali Imran, dan di surah ini disebut dengan nama surah Al-Mu'minun. Disebut khusus surah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Disebutkan sifat orang-orang yang beriman yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang selalu khusyuk di dalam salatnya. Kekhusyukan itu artinya ketenangan. Ketenangan di dalam beribadah. Ketenangan di dalam beribadah. Iya. Dan khusyuk ini adalah sifat para nabi dan para rasul di dalam ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nama-nama nabi dan rasul di surah Al-Anbiya, Allah berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka itu, para nabi tersebut, adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan orang-orang yang beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Jadi sifat para nabi dan para rasul, mereka khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhususkan di sini penyebutan salat karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan khusyuk di dalam salat, dan juga Nabi mengabarkan bahwa di antara amalan yang segera dicabut dari umat adalah kekhusyukan di dalam salat. Karena itu diterangkan sebagai sifat penting dari sifat orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. orang-orang yang selalu khusyuk di dalam sholatnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara seorang itu khusyuk di dalam sholatnya? Jawabannya adalah dengan banyak hal seseorang itu bisa khusyuk di dalam sholat. Iya. Di antara pokok-pokoknya, yang pertama dia menghadirkan keberadaan dirinya. Dia sekarang sedang berdiri di hadapan siapa? Beribadah untuk siapa? Iya. Harus dihadirkan di dalam dirinya. Apalagi kalau dihadirkan di dalam dirinya, dia adalah seorang hamba yang lemah, banyak kekurangan, bergelimang dengan kekeliruan dan kesalahan, bahkan mungkin jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Iya. Kalau dihadirkan hal ini dalam dirinya, maka akan indah sholat tersebut. Akan indah sholat tersebut dan mudah muncul penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar penghambaan, seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan Rabb-nya dan dia beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Iya. Ini dasar pokok yang harus dihadirkan oleh seorang hamba agar supaya dia khusyuk di dalam sholatnya. Di antara kiat yang mengantar seorang hamba kepada kehusyukan sholat, dia mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wijangan beliau kepada Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu di riwayat Ibn Hibban. Nabi berpesan kepada Abu Ayyub, "Idza kunta lis-salati faṣalli ṣalātan muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Sekarang gambarkan pada diri kita. Andai kata sholat isya yang akan datang ini kita ketahui sebagai sholat terakhir kita. Setelah itu kita semua akan wafat dan kembali kepada Allah. Kesempatan cuma sekali saja. Sholat isya nanti. Sholat yang terakhir. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Iya. Seorang hamba yang memikirkan kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Bagaimana sholat yang satu ini, dengannya dia masuk ke dalam surga, dan dengan sholat yang satu ini, dia dihindarkan dari api neraka. Dan ini akan membantu seorang hamba untuk khusyuk di dalam sholatnya. Apabila kamu berdiri untuk sholat, fasalli sholata muwaddi'in, sholatlah kamu. Seakan-akan itu adalah sholat perpisahan. Sebagai sholat perpisahan. Kemudian di antara kiat yang dengannya seorang hamba bisa meraih kehusyukan di dalam sholatnya, dia meniatkan mengangkat dirinya ke derajat muraqabah, derajat ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkat keislaman yang tinggi. Di mana Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wa mal ihsan? Apakah ihsan itu wahai Nabi Muhammad?" Maka Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Dua keadaan. Keadaan yang pertama lebih tinggi. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini menunjukkan besarnya kehusyukannya, besarnya pengagungannya kepada Rabb-nya, besarnya pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Iya. Sehingga dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ingat bahasanya seakan-akan, tidak melihat betulan. Sebab di kehidupan dunia ini tidak ada yang namanya manusia bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Iya. Allah Subhanahu wa taala hanyalah dilihat oleh seorang hamba pada hari kiamat tatkala Allah menampakkan wajahnya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ini derajat yang pertama. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak mampu, derajat yang kedua. Ketahui bahwa Allah melihatmu. Allah mengawasimu. Mengetahui gerak-gerikmu. Dan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Hal ini dihadirkan oleh seorang hamba. Maka ini akan memberikan rasa khusyuk yang besar di dalam dirinya. Kemudian di antara hal yang penting juga, bagi siapa yang ingin khusyuk di dalam sholat, adalah dia mempelajari bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Karena pada tuntunan salat yang diajarkan oleh Nabi apabila dipraktikkan dengan benar sesuai dengan ketentuan Nabi, ini membawa seorang hamba untuk khusyuk di dalam salatnya. Iya. Dan banyak lagi cara untuk khusyuk dalam salat dan waktu membatasi kita. Saya tutup dengan yang kelima, di antara hal yang dengannya seorang hamba khusyuk di dalam salatnya, dia mempelajari bacaan-bacaan yang dia baca dalam salat. Apa arti bacaan yang dia baca dalam salat? Jangan sekadar dia baca saja berlalu tidak dia pahami maknanya. Iya. Padahal kalimat-kalimat salat itu sangat agung, penuh dengan makna. Kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita ulangi dalam salat kita, di takbiratul ihram dan setiap kali perpindahan kita membaca Allahu Akbar. Coba renungi makna Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah artinya yang diibadahi dengan penuh pengagungan, kecintaan dan pembesaran kepadanya. Seorang beribadah kepada Allah dengan mengagungkannya, mencintainya dan membesarkannya. Akbar artinya yang Maha Besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Besar pada rububiyahnya. Dia menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki. Di tangannya lah segala manfaat dan kebaikan. Dia mengatur segala urusan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dalam agama dan syariatnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di dalam ketentuan dan takdirnya. Ya, ini lima makna saya sebut. Dari mana Allahu Akbar. Coba hadirkan saja. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan lima makna ini. Pasti seorang seakan-akan dia belum pernah sholat sebelumnya sekhusyuk itu. Ya. Dia agungkan bagaimana kebesaran Rabbnya. Ini pada kalimat Allahu Akbar. Ya. Belum lagi kalau dia membaca dan memperhatikan bacaan-bacaan yang lainnya. Dia akan membawanya kepada khusyuk di dalam sholatnya. Karena itu secara umum sifat orang-orang yang beriman diterangkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya mereka adalah orang yang khusyuk. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua di dalam ayat yang ketiga diterangkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Perkara yang tidak ada manfaatnya baginya dia tinggalkan. Perkara yang tidak berguna baginya tidak dia kerjakan. Yang tidak, yang sia-sia saja dia tinggalkan, apalagi yang diharamkan. Ya, tentunya demikian. Dan itulah orang-orang yang beriman. Mereka selalu menjaga dirinya. Selalu menjaga dirinya. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memerintah, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, pasti Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Iya. Hal yang sia-sia itu menelantarkan umur. Dan setiap saat dari umur kita ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal pada hari kiamat akan umur yang berlalu. Dan Nabi telah menyebut banyaknya penyesalan tentang ini. Kata beliau di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat banyak dari manusia merasa dirinya rugi padanya. Tertipu di dalamnya. Apa dua nikmat tersebut? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Iya. Waktu berlalu, umur berjalan, saat-saat terus bergulir. Pertanggungjawaban adalah hal yang pasti, tetapi dia sendiri tidak tahu dia kemanakan umur yang merupakan amanah itu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia menjawab empat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua, an syababihi fi ma abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Karena usia muda nikmat lebih daripada usia tua. Dia masih bisa berbuat banyak hal di usia mudanya. Karena itu ada pertanggungjawaban khusus pada usia muda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina kasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan, kemudian kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini empat pertanyaan tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, di hari yang dahsyat itu, yang penuh dengan perhara dan kemirian, kecuali setelah mempertanggungjawabkan empat hal ini. Iya. Sudah siapkah kita semua untuk mempertanggungjawabkannya? Sedangkan umur terus berjalan dan kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang menjemput. Kapan ajal datang menjemput? Karena itu dari sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Iya. Perkara yang tidak membawa manfaat untuknya, ia tidak ditanya tentangnya di alam kubur. Tidak ditanya tentang hal tersebut di akhirat, dia berpaling dari hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari sifat orang-orang yang beriman diterangkan dalam kelanjutan surat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap perbuatan zakat mereka selalu menunaikannya. Kata zakat di dalam ayat ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, zakat artinya harta yang wajib dikeluarkan pada harta benda yang kita miliki. Ini makna zakat umum di pengertian kita. Iya. Dan zakat itu dimaklumi, ada zakat pada emas dan perak atau yang semisal dengannya. Ada zakat pada perniagaan, perdagangan. Ada zakat pada pertanian, hasil bumi. Ada zakat pada peternakan. Iya. Di bulan Ramadan ada zakat fitri. Ini adalah zakat yang diwajibkan. Dan yang sunnah juga disebut juga dengan nama zakat. Karena itu, penyebutan kata zakat di sini lebih umum. Karena orang yang beriman, di dalam mengeluarkan zakatnya, dia keluarkan yang wajib dan dia juga gemar mengeluarkan hal-hal yang sunnahnya. Iya. Ini sifat yang agung, sifat yang indah. Kalau kita berbicara tentang keutamaan zakat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, ini perlu pembahasan khusus. Karena keutamaannya sangat banyak sekali. Hanya saja saya isyaratkan bahwa ini adalah sifat seorang yang beriman di atas salah satu penafsiran ayat bahwa maknanya adalah zakat, yaitu mengeluarkan zakat harta. Penafsiran yang kedua, sejumlah ahli tafsir menafsirkan zakat di dalam ayat kepada arahnya secara bahasa. Karena zakat itu dari kata mensucikan, membersihkan diri. Dan seorang hamba di dalam kehidupannya ada tugas-tugas dalam mensucikan dirinya, bertobat dan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Iya. Dan membersihkan diri ini adalah salah satu tugas dan misi diutusnya para nabi dan para rasul. Karena itu di beberapa ayat ketika disebutkan nikmat diutusnya nabi, salah satunya adalah liyuzakkihim, untuk mensucikan mereka, mensucikan umatnya. Iya. Dan tentang pentingnya mensucikan diri ini, Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat besar, sumpah yang sangat agung. Kita semua menghafal ayatnya. Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, wal sama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wan nafsi wa ma sawaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini semuanya sumpah Allah dari awal hingga ayat ini. belasan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin ditekankan? Karena sumpah ini untuk menekankan sesuatu. Apa yang Allah ingin tekankan di belakang sumpah yang sangat banyak ini? Allah firman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya. Karena itu mensucikan jiwa adalah salah satu tugas dari tugas-tugas kita di kehidupan ini. Bahkan penduduk surga balasan untuk mereka karena mereka adalah orang-orang yang gemar mensucikan jiwanya di dunia. Allah firman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa yang menghadap kepada Rabb-nya dengan keimanan dan ia telah melakukan amalan-amalan yang salih, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi di sorga. Apa yang didapatkan? Sorga-sorga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Untuk siapa ini? Allah terangkan di akhir ayat. Itulah balasan untuk orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Untuk orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan perlu diketahui bahwa mensucikan diri itu dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena seorang hamba tidak yang lupa dari dosa dan kesalahan. Pasti ada kekeliruan di dalam lembaran-lembaran kehidupannya. Karena itu, tobat adalah kewajiban atas mereka. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai kaum mukminun, supaya kalian itu beruntung. Kemudian yang kedua dari mensucikan jiwa adalah dia banyak muhasabah. Dia banyak menghitung-hitung dirinya, menghisab dirinya. Sejauh mana dia telah menegakkan amalan-amalan, apa yang sudah dia kerjakan? Sejauh mana dia telah menjawab seruan para nabi dan para rasul? Apa yang akan disiapkan ketika dia akan berdiri depan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah muhasabah. Dan ini bentuk dari mensucikan diri. Kemudian yang ketiga, dari bentuk mensucikan diri adalah seorang hamba selalu memeriksa dirinya sejauh mana dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Bermula dari yang diwajibkan, kemudian dia lihat apa yang disunnahkan. Dia tinggalkan hal yang diharamkan, kemudian dia hindari hal yang makruh. Sebab yang makruh bisa mengarahkannya kepada hal yang diharamkan. Maka ini pokoknya, karena itu saya tadi terjemahkan ayat walladzina hum lizakati fa'ilun. Di antara sifat orang yang beriman adalah orang yang terhadap perbuatan zakat mereka menunaikannya. Sebab zakat diartikan oleh para ulama dengan dua apa? Dengan dua penafsiran. Iya. Kemudian sifat yang keempat dari sifat orang yang beriman diterangkan di dalam ayat walladzina hum lifurujihim hafizun. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Dan untuk menjaga kemaluan ini diiringi dengan dua ayat. Ya, yang lainnya penjelasan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali terhadap istri dan budak yang mereka miliki. Budak itu adalah tawanan perang. Ya, yang menjadi tawanan perang kaum muslimin di dalam hukum Islam. Ya. Ada keindahan-keindahan di dalam makna perbudakan. Sebab perbudakan ini adalah hal yang sudah ada dari semenjak dahulu. Di syariat seluruh agama ada. Hanya saja Islam di dalam syariatnya penuh dengan keindahan. Karena itu orang-orang yang memiliki tawanan perang kemudian menjadi budaknya. Ya, diberikan keutamaan-keutamaan, siapa yang mendidiknya dia perbaiki, kemudian dia bebaskan atau dia nikahi, dan disebutkan keutamaan-keutamaan. Dan keberadaan orang kafir di tengah kaum muslimin, ya, dipelihara di tengah kaum muslimin, ini akan menahan kejelekan mereka. Karena kekufuran itu adalah bahaya apabila menyebar di tengah manusia. Karena itulah syariat ini ada. Dan jangan menghiraukan dari sejumlah kaum munafikin dan orang-orang kafir yang mencela Islam di dalam masalah perbudakan ini. Sebab mereka berada di sebuah lembah dan umat Islam di lembah yang lain. Iya. karena memang tidak pernah ketemu antara pemahaman dan bagaimana maksud dan tujuan syariat itu. Jadi maksudnya yang dihalalkan oleh untuk seorang muslim, kalau dia tidak memiliki istri yang syah, dihalalkan untuknya budak. Ingat sekali lagi, ini dari harfi rampasan perang. Sekarang ini tidak ada yang disebut namanya apa? Budak. Ya, karena itu jangan berkata, oh saya memiliki budak. Ya. Yang ada sekarang ini bagi seorang hamba di kehidupan kita saat ini adalah apa? Istri yang dihalalkan. Dan istri itu adalah siapa yang halal bagi kita dengan ikatan akad yang syah. Itu namanya istri. Ya. Hanya itu yang dihalalkan. Karena Allah firman, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Mereka tidak ada masalah pada istri dan budaknya. Kemudian Allah ingatkan, فَمَنِي بَتَغَوْا وَرَوْا أَدَارِي. Siapa yang mencari selain daripada itu? فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَدُونِ. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Tiga ayat ini, di dalamnya terdapat sejumlah sifat orang-orang yang beriman. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu, mereka selalu menjaga kemaluannya. Dan menjaga kemaluan ini adalah hal yang dengannya seorang hamba dijamin masuk surga. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yadhman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi, adhman lahu al-jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia jaga apa yang berada antara kumis dan jenggotnya, dan dia jaga apa yang berada antara kedua pahanya. Ya. Kalau saya bahasakan bebas, siapa yang menjamin, dia menjaga lisan dan kemaluannya, maka Rasulullah bersabda, "Adman lahul jannah." Saya jamin untuknya surga. Ya. Jadi sepanjang dia jaga lisannya, berbicara yang baik, ya, tidak berucap ghibah dan dosa, dan dia jaga kemaluannya, maka Rasulullah akan menjamin untuknya surga. Dan di dalam Al-Quran Allah telah memerintah kaum mukminin di dalam firman-Nya, "Kullil mu'minati yaghuddu min absarihim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan terhadap perempuan yang beriman, Allah firman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan katakan kepada para perempuan yang beriman, agar supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Iya, ini sifat berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang beriman. Iya. Kemudian dari kandungan ayat juga, seorang mukmin itu tidak menggunakan kemaluannya pada selain daripada apa? Istrinya. Dia jaga. Ya. Hanya istrinya saja. Itu yang dihalalkan baginya. Dan ini peringatan dari tiga hal. Peringatan dari bahaya tiga dosa. Dosa yang pertama adalah dosa perzinahan. Dan zina adalah hubungan antara dua jenis yang berbeda di luar akad nikah. Iya. Karena itu telah diterangkan di dalam sejumlah ayat dan hadis-hadis tentang bahaya perzinahan dan besarnya dosanya. Di antaranya Allah firman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina, sungguhnya dia adalah kekejian dan dosa yang sangat jelek. Iya. Kemudian ayat ini juga peringatan terhadap dosa yang kedua. Dosa hubungan antara sesama jenis yang disebut dengan homoseks. Dan ini penyakit kaum Nabi Lut. Iya. Sejumlah ulama fikih menyebutkan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, itu hukumnya adalah diberi hukum mati oleh pemerintah. Hanya saja mereka berbeda pendapat bagaimana cara dihukum matinya. Ada yang mengatakan dilempar dari gunung, ada yang mengatakan selain daripada itu. Menunjukkan bahwa ini dosa, dosa besar. Iya. Kemudian hal yang ketiga, dan ini perlu saya ingatkan, kandungan dari ayat juga memperingatkannya. "Faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Siapa yang mencari selain dari yang dia halalkan, dia mencari selain dari istrinya, maka dia telah melampaui batas. Dan termasuk bentuk melampaui batas yang ketiga adalah seorang melakukan kebiasaan rahasia. Ya, kadang orang sebut dengan nama mafia onani. Ya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. perbuatan yang diharamkan. Sebab seorang muslim apabila dia belum mampu untuk menikah, tidak diperintah untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi perintah Rasulullah, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fainahu aghaddu lil-basar wa ahsana lil-farj. Wa man lam yastati' falayhi bis-shaum, fainahu lahu wijab. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya segera dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena berpuasa itu memutuskan syahwatnya. Iya. Memutuskan syahwatnya. Demikian pula Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang-orang yang belum mampu untuk menikah, menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan untuknya. Disuruh menjaga kehormatan diri, bukan disuruh melakukan perbuatan yang tidak diizinkan di dalam agama. Iya. Maka ini adalah hal yang hendaknya kita perhatikan. Dan ini sifat orang yang beriman yang sangat indah di dalam kandungan ayat-ayat ini. Iya. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu menjaganya. Kemudian sifat berikutnya di dalam ayat, pada kelanjutan ayat, Allah firman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga amanah-amanah yang diberikan kepada mereka, dan mereka juga menjaga janji-janjinya. Ada dua hal, ada amanah dan ada janji. Amanah itu adalah sesuatu yang diberikan tanggung jawabnya kepada kita. Iya. Seseorang bekerja, dia diberi upah dengan akad kerja jam 8 sampai jam 3 siang, maka dia wajib untuk masuk kerja jam 8 hingga jam 3 siang, amanah namanya. Iya. Amanah yang diubankan. Dia diberi titipan barang untuk dijaga, itu amanah di sisinya untuk dia jaga. Iya. Orang mukmin selalu menjaga amanahnya. Dan ini dipuji orang-orang yang beriman di banyak tempat. Dan salah satunya, iya, Rasulullah mengingatkan bahwa di antara sifat kaum munafikin, idza tumina khan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Kalau diberi amanah dia apa? Dia berkhianat. Ya. Dan ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian dari bentuk amanah, kemudian yang kedua yang disebut dalam ayat, mereka menjaga janji-janji mereka. Iya, janji-janji mereka. Seorang muslim harus diketahui dia memiliki janji. Iya, di dalam banyak hal ada hukum-hukum yang berkait dengannya. Apalagi kalau dia hidup di sebuah negara, di sebuah negeri. Iya. Mohon perhatian kepada teman. Kita beri kesempatan untuk agar sholat kita. Setelah itu kita lanjutkan kajian kita dan pelajaran saya baru dengan sholat kita secara berjamaah. Kepada teman-teman yang akan berjalan dengan